الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fitina sadakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka taklim talabul ilmi, dan semoga melalui majlis kita ini menghantarkan kita kepada ilmu yang benar sehingga kita bisa memahami al-haq dan kita bisa mengamalkannya, dan semoga Allah senantiasa menunjukkan kita jalan yang lurus dan kita diberikan kekuatan untuk mengikutinya sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Dan kita selalu berdoa agar supaya kita dikumpulkan dalam kelompok umatnya yang mencintai dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin sadakumullah, alhamdulillah kita semuanya masih istiqomah ya untuk mengikuti taklim kita ini ya, dan semoga kesemangatan kita yang ada di dalam hati ini senantiasa hidup ya, atau senantiasa ya membara di dalam hati kita dan semoga tidak pernah padam. Nah, kita selalu berdoa agar supaya hati kita ini diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman dan senantiasa diteguhkan di atas dakwah dan jihad dalam rangka iqamatuddin, menegakkan din Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din sadakumullah, kehidupan kita hari ini ya tiada lain ya, kalau tidak jihad fi sabilillah, maka dakwah lil jihad, yakni berdakwah dalam rangka menyerukan ya dan menghidupkan roh jihad fi sabilillah di hati kaum muslimin, dikarenakan hari ini jihad adalah merupakan satu kewajiban yang telah dilalaikan, dan faridoh al-ghaibah, satu kewajiban yang dilalaikan oleh umat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang tidak termasuk orang-orang yang lalai dan melalaikan akan kewajiban ini ya, walaupun kita berada di dalam satu suasana dan satu kondisi yang mana jihad adalah menjadi suatu yang momok, menjadi momok, baik itu momok bagi orang kafir maupun momok bagi sebagian orang Islam itu sendiri, yaitu mereka yang hatinya berpenyakit, mereka yang terkena penyakit wahan, yaitu hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati ataupun takut jihad fi sabilillah. Ikhwan fi din sadakumullah, pada kesempatan kali ini saya belum melanjutkan kajian yang terakhir, materi yang terakhir, yaitu tentang masalah subhat yang berkenaan tentang masalah jihad tanpa imam. Akan tapi kali ini saya ingin menyampaikan yang mungkin ini justru subhat yang lebih besar daripada itu semuanya, yaitu berkenaan tentang masalah bahaya daripada gulatul murji'ah. Bahayanya daripada pemikiran gulatul murji'ah. Gulatul murji'ah ini, nah kalau para pembesar ya, murji'ah yang dimaksudkan adalah para ulama, para da'i, para du'at yang mereka secara pemikiran ini adalah mereka terpengaruh dengan murji'ah. Nah, fitnah gulatul murji'ah adalah fitnah yang menimpa kepada para penguasa dan para ulama. Kalau khawarij ya rata-rata ya menimpa kepada para generasi muda yang bersemangat di dalam Islam ya, yang mereka ini adalah berlebih-lebihan di dalam mengkafirkan orang ya. Tapi kalau murji'ah ini adalah orang-orang yang lemah, ataupun dia ini adalah tidak berani ya mengkafirkan. Kalau Murjiah ini lemah di dalam mengkafirkan, kalau Khawarij terlalu berani di dalam mengkafirkan. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah maka dia tawasut bainal Murjiah wal Khawarij. Dia proporsional, dia pertengahan di dalam masalah mengkafirkan di antara pendapatnya orang Murjiah yang terlalu lemah dan di antara pendapatnya Khawarij yang terlalu berlebih-lebihan. Maka orang Murjiah itu menganggap ahli maksiat, pelaku maksiat itu masih imannya masih sempurna. Sementara kalau orang Khawarij, pelaku dosa bisa dihukumi kafir. Nah, ini juga berlebih-lebihan. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah maka dia mengkafirkan seseorang yang mana dalil syar'i telah menunjukkan dia kafir secara dohir ya, tidak melihat secara batin. Nah, ya. Dan dia beranggapan bahwasanya maksiat itu adalah yungkisul iman, bisa mengurangi iman. Karena Rasulullah bersabda al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bito'a wa yanqusu bil maksiat, dia bertambah dengan karena ketaatan kepada Allah dan berkurang atau menurun keimanannya karena maksiat kepada Allah. Nah, ini itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, kenapa sekarang saya ingin menyampaikan pembahasan ini ya sedikit sebagai apa namanya jeda daripada kajian kita. Ya, dan apa yang saya sampaikan ini bukan karena kebencian saya kepada seseorang atau kemarahan saya kepada seseorang tentang masalah gulatul murjiah, ini orang-orang yang masuk dalam bilangan gulatul murjiah, akan tapi dalam rangka untuk membuka syubhat, ya, tabir syubhat yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin khususnya menimpa para alim, para ulama, para duat yang mereka terkena virus murjiah sehingga mereka disebut gulatul murjiah. Ya. Ikhwan fillah hadzakumullah, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya apa yang akan saya sampaikan ini bukan karena ada kebencian dan kedengkian di dalam hati saya kepada seseorang, akan tapi karena dalam rangka untuk islah, dalam rangka untuk menerangkan kebenaran kepada ikhwan-ikhwan semuanya agar supaya tidak terpengaruh. Belum lama ya, belum ada satu bulan ya, dan dialog itu terjadi yang terakhir belum sampai satu minggu ya. Yang pertama ketika terjadi dialog ya di Mahat Ali An-Nur yang diadakan yang pada angkatan keempat sekarang, yang dihadiri seorang dosen yaitu yang sudah kita semua kenal semuanya, Kiai Haji Abdullah Manaf Amin atau yang sering kita dengar Ustadz Manaf ya, yang pada diskusi tersebut adalah membicarakan tentang masalah togut ya, pengertian togut dan hukum togut, yang pada intinya dari pemikiran yang ada pada beliau sekarang ini yaitu menganggap bahwasanya beliau tidak berani mengatakan bahwasanya hukumah sekarang ini, pemerintah sekarang ini adalah togut, tidak berani. Kemudian juga beliau tidak berani mengatakan bahwasanya pemimpin negara itu juga togut, tidak berani. Ya, dengan berbagai macam alasan, yang pertama adalah salah satunya adalah alasan jahil. Karena dianggapnya pemimpin negara ini bodoh. Yang kedua adalah dikarenakan belum adanya iqamatul hujjah, penegakan hujjah kepada pemimpin negara. Dan yang ketiga adalah karena kekafiran yang ada di dalam ayat surat Al-Maidah ayat 54 itu ya, dan selanjutnya itu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah kafir. Maka dia memahami ya dengan pemahaman yang sebetulnya ini sudah ya dikaji sejak dulu bahwasanya ada mah, yaitu beranggapan kufrun duna kufrin, kekafiran ini adalah tidak sampai menyebabkan seseorang itu adalah kafir, yakni keluar dari Islam, tapi masuk dalam kufrun duna kufrin, kafir tapi tidak menjadikan kafir, maksudnya adalah tingkatannya itu hanya masalah sampai kepada dosa kecil. Nah ini kurang lebih tiga syubhat itu, yang tiga alasan itu yang dijadikan sebagai alasan oleh Mbah Manat ini. Ya. Ikhwan Ibudin Asyadakumullah, kenapa saya tertarik untuk mengkaji ini dan menyampaikan kepada ikhwan-ikhwan? Yang pertama, insya Allah apa yang saya sampaikan ini bukan merupakan satu ghibah. Ya. Kalau ghibah itu membicarakan kejelekan ya. Membicarakan kejelekan itu namanya ghibah. Contoh mungkin si A, orangnya gini-gini-gini, ya, aku pelayan gini-gini, mukanya begini-begini, yang istilahnya adalah kejelekan yang ada pada diri seseorang itu ghibah. Tapi ini bukan rangka, bukan ghibah, ya, akan tapi dalam rangka untuk menerangkan kebenaran kepada ikhwan-ikhwan, karena sudah adanya yang pertama tabayun yang kita lakukan, baik daripada ikhwan salah satu daripada anak Mat Ali itu sendiri, ya. Kalau mungkin rekan-rekan kenal Ustaz Akhi Mas'ud, silahkan nanti tanya kepada beliau ya tentang Mbah Manat ini. Ya, saya sudah malas nyebut Ustaz sekarang karena banyak menyesatkan orang nanti akhirnya dengan kata-kata ini. Ya, biar nanti kalau ada rekaman dan beliau mendengar, biar ini muridnya sedang berbicara tentang Ustaznya. Ya. Kemudian sudah terjadi ya dialog, ya, dan dalam dialognya ya jelas. Saya sudah sangat hafal ya, jelas biasanya udur-uduran dan banyak menang silat lidah. Kemudian yang belum lama, sampai belum ada satu minggu ini ya, datang Ustaz Yusuf Irianto ya, Dr. Yusuf Irianto itu datang ke rumahnya, dialog kurang lebih sampai 4 jam. Nah, saya juga sampai heran, antum bisa ngobrol sama Pak Manap 4 jam, saya bilang. Saya baru datang, saya depan rumahnya aja sudah diusir, saya bilang gitu. Ya gitu, iya kata dia, ya macam-macam. Yang intinya adalah membahas tentang masalah hukumah ataupun pemerintah yang ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah ini tonggut atau bukan. Nah, mungkin bagi hewan-hewan rekan-rekan yang belum paham apa sih tonggut, itu dengarkan dulu aja. Nah ini untuk bagi rekan-rekan mungkin konsumsi yang sudah, kalau saya ngulangi lagi dari awal, nah, kasihan lah ya, nanti harus berjalan. Ini tonggut atau bukan? Kemudian yang kedua, pemimpin negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu tonggut atau bukan? Yang pada inti jawaban dia adalah ya tidak, ya dengan alasan-alasan tadi. Yang ini adalah sangat apa namanya lemah sekali ya di dalam alasan-alasannya, dan lebihnya ngeyel ya, kalau yang mungkin pernah lihat bagaimana cara beliau ngobrol dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan debat ya, itu mesti beliau itu ahlul ngeyel, tukang ngeyel. Karena saya pernah jadi muridnya, bahkan saya pernah diskusi dulu itu tentang masalah bolehnya jihad sendirian. Nah, waktu itu saya bawakan satu buku yang judul Fi Ukri Dalil Mukminin ya, yang ditulis oleh Syekh Abu Qutadah Al-Falistini itu. Yang di sana membolehkan tentang masalah jihad sendirian ya. Tidak mesti harus bersama-sama. Waktu itu pokoknya kita belum menyampaikan hujah, pokoknya harus merocos saja. Sampai ketika sudah kita sampai datang ke rumahnya mau ngobrol lanjutin obrolan ya, berawal dari di kelas, antum cuma punya 5 menit waktu 5 menit ya. Enggak enak pokoknya dalam diskusi. Kita masih enggak puas, waalaikumsalam, datang lagi. Ya, ini sebelum saya menjawab lagi pertanyaan, kita ulas yang masa lalu biar lebih mempertajam permasalahan. Pada pertemuan yang selanjutnya di kelas saya lanjutkan. Nah, tapi ya begitu, gak enak. Sampai yang terakhir perkataan yang selalu saya ingat dan diingat oleh teman-teman, dia mengatakan, antum jangan mengatakan antum jangan menganggap bahwasanya buku ini itu seperti Al-Quran. Nah, gitu. Nah, terus ketika kita mau jawab lagi, sudah, begitu. Jadi gak pernah sampai selesai. Gitu. Kalau kemudian kita dalam hati kita masing-masing bilang kalau buku ini kita anggap sebagai Quran, kita murtad, iya kan? Nah itu seperti itu, Quran kita anggap sebagai makhluk aja bisa menjadikan kita kafir, apalagi buku tulisan orang dianggap sebagai Quran, padahal tidak sejauh itu apa yang kita sampaikan. Yang ini yang penting adalah kita sampaikan hujah-hujah, dalil-dalil. Sampai ayat alasan ngeyelnya, karena saya betul-betul jengkel waktu itu ya. Hujah tidak dipahami, belum dibaca, udah marah-marah ya. Sampai dia bilang, apa jadinya kalau semua orang ini memahami pemikiran seperti antum katanya. Setiap hari di Solo itu ada pastor yang mati kata dia, yang terbunuh. Katanya dia begitu. Saya jadi ketawa nih loh. Memang kenapa? Kalau dari matinya mesti kan begitu kan. Nah, itu akhirnya gak ketemu ya. Dan beberapa diskusi di diskusi dialog-dialog tidak pernah ketemu ya, secara ilmiah. Dan ternyata ini dibuktikan saya permasalahan ini. Permasalahan ini. Ya kalau orang Jawa mengatakan begudul gitu ya. Tahu begudul. Pokoknya ngoyel, pokoknya nganu ngono kok ya. Ini. Ikhwan fillah jazakumullah. Yang pertama ya jelas kita, maka saya bacakan, nanti saya tidak menyampaikan dalil terperinci. Sedikit saya sampaikan beberapa buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir ya dalam kitab Al-Jami'nya. Salah satunya seperti ini, satu cuilan makalah. Ijma' para ulama atas kafirnya para penguasa yang menjalankan hukum dengan selain syariat Allah. Kemudian selanjutnya ini yang filsafah ke-8 yaitu perkataan para ulama yang menerangkan atas kafirnya para penguasa yang menjalankan hukum selain hukum, selain hukum yang diturunkan oleh Allah. Ya. Ya, ini sudah saya kumpulkan tadi, saya buat satu file, satu makalah saya kumpulkan. Ya karena kalau dijadikan itu jadi satu buku-buku gini, saya jadikan satu file khusus masalah ini. Ya dengan ukuran panjang kuarto itu, kertas kuarto, tadi belum saya edit, baru saya kumpulkan semua kurang lebih 450 halaman. Jadi satu rim. Ya kalau fotokopi ya kalau 450, kalau satu 100 perak ya kurang lebih habis 45.000. Kalau sama jilid ya kurang lebih 50.000 nanti kalau jadi. Soalnya akan saya kumpulkan nanti, mungkin Ivan kalau mungkin ngopi. Ya itu nanti saya jadikan master dan bisa dikopi dan nanti bisa dibaca. Ya alasan-alasan yang katanya ini alasan ini bodoh, alasan belum adanya hujah, kemudian alasan tentang masalah kafirnya dalam ayat tadi itu adalah bukan kafir mengeluarkan dari Islam, tapi cukup kafir kufrun duna kufrin. Pemikiran ini sangat berbahaya, ikhwanikidina sadakumuh. Ketika kita tarik kepada permasalahan, bahwasanya kembali kepada dakwah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-36 yang menunjukkan misi dakwah rasul itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wattanibut tagut. Dan telah kami utus setiap umat ya, ini seorang rasul. Ya, kalau kita umat kita zaman waktu kita adalah rasul kita adalah Nabi Muhammad. Yang misi mereka adalah anibudullaha, ibadailah Allah, wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut. Ini semua misi dari semua, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah mereka itu adalah ini, menegakkan tauhid. La ilaha illallah, yang ini mengibadai Allah dan menjauhi taghut. Menjauhi ibadah kepada Allah jelas mutlak, memurnikan ibadahnya kepada Allah, meninggalkan semua tandingan-tandingan dan perserikatannya. Nah, taghut, nah sedikit saya sampaikan, dan jauhilah taghut. Makna taghut ya adalah at-taghut wa syaitan. Salah satu makna pengertian dari taghut itu adalah setan. Kemudian, makna dari taghut itu juga adalah salah satunya adalah kahin, para dukun, itu juga disebut taghut. Kemudian, disebut juga taghut juga itu adalah segala sesuatu, ya kalau Imam Malik mengatakan kullu ma'u bidali ghairillah, segala sesuatu yang diibadai, yang ditaati, yang ditunduki selain Allah, maka itu taghut. Dan termasuk taghut itu adalah yang membuat hukum dan memberikan keputusan hukum selain hukum Allah, maka dia juga sebagai taghut. Maka di dalam buku Hukmu Ansari Taghut ya, dalam yang telah dicetak juga diterjemahkan begini, yaitu melacak jejak langkah taghut itu. Maka di sana nanti disebutkan ada dedengkot taghut itu ada 5. Ya, nanti silahkan dibaca sendiri. Yang salah satunya adalah orang yang membuat hukum selain hukum Allah. Nah, maka dia itu adalah taghut. Ya. Maka misi dakwah rasul itu anibudullah wa tanibut taghut. Nah. Sekarang ketika para dai atau seorang dai tidak memahami apa itu tagut, dakwahnya pasti ngawur, dakwahnya pasti gelambiang, tidak memahami daripada mana tauhid la ilaha illallah. Akhirnya kajiannya ngalor ngidul, akhirnya ujung-ujungnya kawin, nah sing tok. Ya, urusan kawin wis wae sing diurusi. Ya. Gitu. Kemudian itu istilah mana tauhid. Jadi misi dakwah Rasul adalah tauhid. Nah, tauhid pada saat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu adalah ubadul sonam, yakni para penyembah berhala yang sifatnya adalah apa namanya sirkul kubur, yang berkenaan dengan masalah kuburan. Ya, itu termasuk batu-batuan, berhala dan lain sebagainya. Nah, hari ini permasalahan yang dihadapi adalah sekarang adalah bukan syirik kubur lagi, tapi syirkul usur, syirik yang berkenaan tentang masalah kerajaan, kekuasaan, kepemerintahan. Yaitu pemerintahan atau negara atau apa saja yang dia membuat hukum, menetapkan hukum dan memutuskan hukum selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk bagian dari syirkul kusur. Nah, orang yang membuat atau negara yang menerapkan hukum selain hukum Allah, maka itu namanya tagut. Sepakat enggak kalau apa yang negara yang ada sekarang ini tagut? Kalau enggak berarti ya omang otaknya udah kebalik. Ya. Karena apa? Salah satu ciri saja yaitu adalah tidak menerapkan hukum Islam. Yang diterapkan hukum selain hukum Islam. Dan hukum yang ada kita orang ini adalah sebagaimana pada zaman Ibnu Taimiyah, yaitu ketika negara Tartar yang dipimpin oleh Genghis Khan yang membuat satu hukum namanya Ilyasik. Ya kalau di Indonesia namanya bukan Ilyasik ya kan? Entah itu KUHP, entah itu apa dan lain sebagainya ya. Nah itu Ibnu Taimiyah menghukumi bahwasanya Tartar ini kafir karena di sana Ilyasik itu hukum campuran antara hukum Islam dengan hukum non Islam ya, campur dengan Hindu dan lain sebagainya. Maka Ibnu Taimiyah menghukumi hukum pemerintahnya adalah kafir dan pemimpin negara itu adalah kafir karena dia negaranya menetapkan hukum selain hukum Allah dan para pemimpinnya mengesahkan dan menetapkan hukum yang dijadikan selain hukum Allah, kafir. Tanpa melihat apakah Genghis Khan ini bodoh, tanpa melihat apakah Genghis Khan ini belum pernah disampaikan dakwah dan lain sebagainya. Nah, ini. Maka ini orang-orang yang enggak mudeng ya menganggap bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah ya, negara yang berhukum dengan selain hukum Allah itu disebut tagut. Ini orang yang enggak mudeng, enggak pernah mengkaji tentang masalah dua buku takfir. Batasan-batasan atau rambu-rambu pengkafiran. Pengine karepe arep hati-hati, justru terlalu hati-hati itu dia masuk dalam kelompok ghulatul murji'ah. Yang pertama perlu kita sepakati dulu bahwasanya hukuman yang ada ini adalah tagut. Kira-kira sepakat? Bagi yang belum sepakat nanti kita adakan diskusi lagi. Nah, para pemimpin yang memimpin satu negara yang dia tidak menggunakan hukum Allah, saya tidak usah menyebut nama presidennya, ya semua presiden dan semua negara mana saja yang dia itu berhukum selain hukum Allah, maka dia termasuk tagut. Yang harus kita kufuri. Ya, nah, tagut ini adalah tandingan daripada Allah. Ya. Maka ikhwan fillah sadakumullah, hukumah atau pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan pemimpin yang memimpin dengan selain hukum Allah dan hakim yang memutuskan hukum selain hukum Allah, maka mereka disebut tagut. Ya, harus kita kufuri. Ya, harus kita musuhi, ya harus kita perangi. Itu yang pertama. Ya. Adapun alasan-alasan yang berkenaan tentang yang pertama masalah al-ilm, ilmu. Ah, dia ini kan bodoh, enggak paham masalah Islam. Berarti ustaz ini tidak paham tentang masalah ilmu yang sifatnya fardu ain. Maka dalam buku ini saya terjemahkannya, ini masuk dalam kitab Al-Jami. Ya, satu subjudul yang berjudul tentang aqsamul ilmi ladhi huwa fardu ain. Ya, ini yang terjemahkan ilmu fardu ain. Jadi ada yang ilmu itu setiap individu itu harus mengetahui. Dan kalau dia itu tidak mengetahui, maka dosanya adalah terkena pada dia. dan kebodohan yang dia, yang menimpa dia berkenaan dengan ilmu yang wajib yang secara ain, secara individu harus dia miliki, kok dia tidak mempunyai, itu dia dosa. Nah, makanya silakan nanti dibaca dalam buku ini, ya, dalam buku ini, ya. Jadi ilmu fardhu ain. Contoh adalah sholat. Sekarang kalau ada orang itu nggak bisa sholat, dia mati dia nggak pernah sholat, kita hukumi kafir, walaupun dia bodoh. Walaupun dia memang kan dia nggak salah satu nggak pernah ngaji, ya kan? Maka kita menghukumi kafir itu secara hukum dohir dunia. Orang maling ya diarani maling, maksud maling diarani ustaz, maling diarani wong apik, ya enggak. Maksud peminum khamer tidak disebut peminum khamer, paham maksudnya? Nah dia melakukan satu tindakan kekafiran yang kita sebut kafir, kecuali sampai dia bertaubat kepada Allah. Ya. Nah dia nggak tahu loh, ngaku nggak ngerti ya kalau sholat ini, sholat lima waktu hukumnya wajib, nggak bisa untuk alasan nanti di hadapan Allah. Karena itu yang sifatnya adalah individu, dia harus mengetahui. Kecuali kalau ilmu yang nanti tidak termasuk fardhu ain. Ya banyak ya contoh mungkin berkenaan dengan masalah yang sifatnya umum, ya, yang tidak fardhu ain seperti sholat jenazah. Sholat jenazah ini kan dilakukan secara umum. Kalau kita tahu berarti tidak mengetahui secara detail, kita nggak berdosa karena yang lain sudah ada yang mengetahui, yang lain sudah ada yang mensolati. Tapi kok yang sifatnya, oh dinyalakan aja, kayaknya panas, kasihan, dinyalakan aja yang ini. Ah, ada yang kipas kipas panas ya. Ah, udah, bilang aja. Ah. Jadi begitu, memang panas. Saya juga panas. Gak apa-apa, memang panas. Nah, kemudian ini yang pertama, ya. Jadi ilmu yang wajib. Kemudian tidak semua kebodohan itu menjadi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam satu sub Syekh Abdul Qadir itu membahas tentang masalah al-udru bil jahl. Udur karena kebodohan. Jadi nanti saya akan sebutkan tidak semua kebodohan itu menjadi udur. Memang di dalam salah satu mawani, di dalam penghalang mengkafirkan orang itu kalau dia bodoh. Tapi ada hal-hal yang mana dia itu, walaupun dia itu bodoh, dia tetap dihukumi kafir. Sampai dia bertaubat. Ada pun hal-hal yang tidak menjadikan jahil itu tidak harus, tidak menjadi udur dalam mengkafirkan seseorang. Ya. Itu adalah manakala seseorang itu melakukan satu amalan yang secara dalil qati di dalam Al-Quran atau Sunnah ditunjukkan kekafirannya, yang mana kekafiran itu adalah mengeluarkan dia dari Islam. Contoh, si A tidak sengaja ini, ya, menghina Nabi. Padahal dia nggak tahu Nabi ini istrinya 9, wah kayak ayam aja gini. Apalagi untuk selorohan gurau. Secara hukum dohir, walaupun dia nggak tahu, dia kafir. Dia dihukumi kafir. Sampai dia bertaubat. Kalau dia sudah bertaubat, berarti dia tidak kafir, kan? Gitu kan? Nggak usah dicek. Apakah kamu tahu apa enggak kalau kamu menghina? Nabi itu adalah bisa menjadikan kafir. Ya kan? Istihza bidin. Menghina agama. Apalagi menghina Allah. Jadi secara hukum dohir, dia dihukumi kafir. Maka tidak semua kebodohan itu nanti menjadikan udur. Nah, itu seperti itu. Yang pertama, maka ada ilmu ini, masalah udur berjalan ini salah. Kemudian yang kedua, masalah kemudian berlanjut dulu kepada iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Tidak semua orang itu harus ditegakkan hujjah kepada dia di dalam menghukumi dia kafir atau tidak. Nah, maka di dalam kitab Al-Jami' itu diterangkan masalah dua bil takfir, batasan-batasan mengkafirkan orang, ya, rambu-rambunya, ya, diterangkan. Ya. Iqamatul hujjah itu ditegakkan yang pertama adalah kepada makdur alaih. Makdur alaih itu adalah orang yang dikuasai. contoh ya, atau rakyat ya, ini pemerintah Islam, ada rakyatnya yang mempunyai, ada rakyatnya yang melakukan suatu kekafiran, maka kewajiban seorang imam tabayun orang sholat kenapa? Harus hikam atau hujah? Anu, saya gak tahu dalilnya. Oh, kalau kamu gak tahu dalilnya, nih dalilnya. Besok dia gak sholat. Nah, baru dihukumi kafir. Karena setelah disampaikan hujah. Paham ya? Orang yang makdur alaih. Orang yang dibawa kekuasaan. Dia itu bisa kita kendalikan. Maka nanti ada orang murtad, yang mana orang murtad itu juga perlu kita tegakkan hujah. Kenapa kamu keluar dari Islam? Apa alasan kamu? Iya, setelah saya ngaji, setelah saya baca-baca Injil, ternyata lebih baik daripada Al-Quran. Nah, alasannya begitu. Kewajiban bagi pemimpin menerangkan, oh itu gak benar, gini, terangkan. Setelah dia tetap ngeyel gak mau, udah, kamu saya kasih batas waktu 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari kamu gak taubat, halal darahmu, penggal lehernya. Itu baru ikomato, hujah, menegakkan hujah. Ya, itu. Kemudian contoh, ada orang peminum khamer, mabuk, gua langsung digebukin. Kalau zaman itu, kita katakanlah diberikan ketahuan. Dikasih ketahuan, hey, tinggalkan khamer, khamer itu haram. Kamu tahu enggak hukumnya kalau khamer ini haram? Iya tahu. Kenapa kamu masih minum minuman? Iya, saya enggak bisa ninggalkan karena saya ya ini masih lemah iman saya. Oh, kalau ada imam makanya nanti dipenjarakan. Ya kalau sekarang bandel ya keplak ngono wae. Ya kan? Nah, suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu didatangkan, dilapori ada orang yang mabuk, didatangkan sama dia. Kamu menganggap khamr ini halal atau haram? Dia mengatakan haram. Oh, berarti kalau gitu kamu tidak kafir karena kamu tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah, kamu cuma maksiat, sudah kamu dikarantinakan dulu di penjara. Nah, baru kita matuh hujah, orang yang maksur, aleh. Adapun orang yang tidak harus disampaikan hujah adalah orang yang mumtanik bisyauka. Mumtanik bisyauka itu adalah orang yang menentang dengan kekuatan. Ya ini satu kabilah, satu suku, satu kelompok, satu masyarakat yang mereka mempunyai kekuatan. Saya tanya, pemerintah yang ada ini punya kekuatan nggak? Kalau nggak punya kekuatan berarti otaknya jomplang. Ya yang punya bedil, yang punya senjata semuanya. Maka mereka ini masuk dalam mumtani'un bisyaukah. Orang yang mumtani'un bisyaukah tidak wajib disampaikan hujah. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an, beliau tidak mendakwai dahulu orang-orang yang mumtani uzakah, orang yang menolak membayar zakat. Zamannya Abu Bakar kan ada nih orang yang balilo, enggak mau zakat, ya kan? Aku enggak mau zakat. Karena zakat saya dulu saya serahkan pada Nabi Muhammad. Setelah Muhammad meninggal, tidak ada zakat. Nah, Abu Bakar siapkan pasukan, serang. Enggak usah ngutus delegasi datang ke sana, ngutus malah ditempili ini. Iya kan? Karena udah tahu. Dia mumtani'un bisyaukah, dia menentang dengan kekuatan. Kemudian kok dibilang iqamatul hujjah sudah disampaikan, Ustaz Abu sudah buat buku ya kan? Disampaikan. Tapi Mbah Manap ini ngeyel, dasarnya ngeyel. Dia itu bilang, kan maksud ini bilang, Ustaz kan Ustaz Abu sudah buat surat dan dikirimkan ke sana. Memang dasarnya ngeyel, sekali lagi dia dengar ngeyel. Ya kan? Itu dia bilang gini, antum ini gak tahu, presiden itu mempunyai, setiap hari itu mendapatkan surat. Kalau satu hari itu presiden mendapatkan 1000 surat, setiap baca satu suratnya ini adalah katakanlah berapa menit gitu dia bilang. Katakanlah 1 menit aja, berarti kalau 1000 surat berapa menit? 1000 menit. Pegel matanya motor. Nyaya lagi ya kan. Ngeronone datangnya gue ngakeh lho padahal ngarep nyerahke surat apa ya masuk rati waco ya kan jika saling ngeyel ya, alasan itu kan gak logis kan dalam alasan hujah kan gak logis logis ya kira-kira itu dijadikan sebagai hujah untuk menentang hujah kan gak logis merana buakal itu juga sudah kalah lagi dalam dialog. Tapi dasarnya ya begitu. Nah, tapi saya sampaikan lagi bahwasanya iqamatul hujjah tidak mesti disampaikan, yaitu bagi mereka yang dusaukah mempunyai kekuatan. Sekarang kalau dibilang belum sampai, bohong. Berapa orang yang sudah masuk penjara sejak zamannya Soeharto yang menentang asas tunggal? Berapa buku yang menulis tentang masalah hal-hal yang seperti itu? Itu sudah termasuk iqamatul hujjah, ya kan? Itu sudah termasuk iqamatul hujjah. Ada yang datang ke tempat presiden tidak boleh diusir, ya kan? Pernah masuk kan koran itu, Ustaz Abu datang ke sana, menyerahkan itu diusir kan? Enggak boleh, enggak diterima. Enggak, presiden enggak menerima. Sudah kurang apa? Ilmu sudah mestinya sudah sampai. Iqamatul hujjah sudah dilakukan, tapi dasarnya ya lalatannya macam-macam. Nah, yang paling parah adalah ini pemahaman yang ayat tentang wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika hul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah kafir. Yang mengikuti satu pendapat, kekafiran di sini adalah bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, tapi kekafiran yang dosa yang termasuk dosa kecil yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Sekarang saya enggak usah jelimet-jelimet menerangkan itu dulu, ya, nanti jangan kasih sendiri. Kalau ada orang yang membuat hukum selain hukum Allah, berarti orang yang membuat ini kan sama aja dia telah menandingi Allah. Orang yang membuat hukum selain hukum Allah, walaupun dia ini masih menganggap Al-Quran ini benar, dia tetap kafir. Contoh si A. Si A ini membuat hukum selain hukum Allah. Contoh, ya kan, hukum bagi orang yang zina, kalau di Indonesia asalnya 38 setut, 385, atau kalau istilahnya penjara itu 38 enak gitu ya. Ya ini pencabulan, pemerkosaan, ya katakanlah. Dihukum, diancam penjara berapa bulan. Dia meyakini hukum 385 ini adalah enggak benar. Yang benar adalah Al-Qur'an, yaitu kalau dia mukson, kalau dia sudah menikah harus dirajam. Hatinya masih meyakini. Itu saja dia masih dikafirkan. Walaupun hatinya ini adalah meyakini. Karena iman itu tidak mesti hanya hati, tidak hati saja, ya kan? Iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, ya kan? Kalau dia hanya meyakini saja, tidak termasuk iman, sebagaimana Abu Thalib, paman Rasulullah, Islam ini paling benar, Muhammad ya benar, tapi aku durung iso ngucapi la ilaha illallah, ora wani. Sampai meninggal dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia mati dalam keadaan kafir. Enak saja. Nah, apalagi jelas-jelas nyata-nyata bahwasanya hukum yang berdiri ada di sini adalah berdiri di atas tengkorak-tengkorak kaum muslimin, berdiri di atas genangan darah kaum muslimin, iya enggak? Berapa orang yang terbantai yang mereka ini ingin mempertahankan syariat Islam tegak di negara kita, dan dia harus berhadapan dengan syaukah kekuatan yang mempunyai kekuatan yang kuat, yang dia ingin berdiri menegakkan syariat selain syariat Islam. Silakan baca dalam sejarah perjalanan Kartosuwiryo dengan Pak Soekarno, dengan Soekarno yang sama-sama muridnya Hos Cokro Aminoto. Kedua-duanya sama orang yang mempunyai pemahaman Islam yang benar. Tapi Soekarno akhirnya ikut ke orang nasional, ya, dan Kartosuwiryo mengikuti tetap sikoh teguh dengan pendiriannya. Akhirnya dia menegakkan syariat Islam dengan itu, dengan NII-nya, Soekarno dengan ya, hukum yang ada. Itu seperti itu. Itu harus menggunakan berapa banyak orang DITI yang dibantai. Ya kan? Berapa banyak mereka yang dipenjara. Ya kan? Itu. Kurang apa dalil tentang kekafiran mereka. Gitu. Ini wani bidina kata semua. Ini betul-betul ya, blinger betul ini. Nah, itu blinger betul. Ya. Saya juga nggak tahu kenapa seperti ini. Saya kasihan, sudah tua ya, jenggot sudah putih, ibarat begitu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala harus mengalami seperti ini. Kita harus berdoa semoga Allah memberikan jalan yang lurus lagi dan mau bertaubat. Kalau enggak, kita khawatir. Ya, sebagaimana kejadian pada zamannya Imam Ahmad bin Hanbal yang waktu itu khalifah, ya, mempercayai seorang ulama, para kodinya ini, yang dia itu mempunyai pemahaman yang sesat. Waktu itu adalah menganggap Al-Quran ini adalah makhluk. Padahal Al-Quran ini secara manhaj aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Qur'an ini kalamullah, firman-Nya Allah, bukan ciptaan Allah, bukan makhluk seperti kita. Nanti kalau seperti makhluk, seperti dulu dosen Surabaya yang kurang ajar. Loh, Allah apa namanya? Dia buat Tuhan Allah, ya. Nah, seperti dalam Al-Qur'an. Ini itu tulisan Allah ini sama aja seperti kita, seperti rumput. Ini ciptaan. Seperti Allah itu yang nulis saya, berarti ini buatan saya, makhluk. Nah, maka tulisan Allah itu dilempar di lantai, kemudian dia injek-injek. Alasan dia nginjek-injek tulisan Allah, orang ana bedane karo nginjek-injek rumput yang ada di lapangan. Nah, begitu nanti. Nah, waktu itu fitnah yang terjadi pada zamannya Imam Ahmad begitu, Imam Ahmad melawan, menentang. Akhirnya dia dipenjara, dicambuk, disiksa. Ya, itu seperti itu. Ini Ikhwan Fiddin Azzaakumullah. Ya. Jadi saya pikir cukup jelas ya keterangan saya. Jadi nanti lebih jelasnya silahkan dibaca ya, dalam kitab-kitab ini. Kemudian sedikit kita tarik permasalahan tentang beliau ini ya, yang semoga Allah segera menyadarkan. Ya. Saya tidak pernah mendapatkan sejak dulu kasus-kasus yang ada berkenaan tentang masalah darah kaum muslimin jihad fisabilillah beliau ikut andil dan ikut campur. Enggak ada, baik itu kasus Ambon maupun terus Poso. Hanya sekali aja dulu pernah ikut demo di mana geladak tentang masalah Afghanistan ketika diserang, itu aja karena udah dipaksa-paksa sama orang. Karena kondisi juga sangat terjepit ya, orang Islam ya di sana dibombardir sama Amerika. Baru waktu itu hanya sekali aja, itu aja enggak tegas. Mungkin nanti kalau ada data yang menunjukkan beliau pernah berbicara masalah jihad dan pembelaan kaum muslimin, sampaikan ke saya kalau ada rekamannya. Ya. Tidak ada. Mana ada yang pernah dengar? Tunjuk jari coba. Yang ngaji setiap minggu di Penumbing. Yang ngaji di mana lagi? Tidak ada. Itu yang pertama menjadikan saya dulu kurang sikoh, kurang terlalu percaya. Ya. Itu seperti itu. Ini wanita itu nasada kumua ya. Apalagi kabar yang terakhir, wah teman sekali. Ya. Tapi ini saya tidak tahu apakah sumbernya beliau, tapi bukan beliau waktu itu. Tapi itu salah satu ustaz dari Ma'at Ali. Ketika ditanya masalah lebaran kemarin, hari raya kemarin itu loh. Kan berbeda, ada yang Jumat dan yang Sabtu. Kebetulan Mbah Manat dan CS-CS-nya hari Sabtu. Salah satu ustaz itu ditanya loh. Itu sudah ada yang meru'yah, sudah ada yang ru'yah ustaz. Dari ada Ikhwan yang SMS, sebetulnya Ustaz Yusuf juga yang SMS. Ya. Oh, belum ada kata dia. Udah kita ikut Umarok saja kata dia. Umarok itu pemimpin. Umarok yang mana ya? Umarok yang ada ya, itu pemerintah. Astagfirullahaladzim ya. Ya Umarok tonggut itu diikuti. Kecuali kalau memang tidak ada ru'yah betul, sementara ada yang melihat kan. Dari itu di Cakung, di Cilincing, di NTB, ada yang melihat. Masa Ustaz Abu Nawur. Ya, dia punya murid banyak, punya orang banyak. Ya, secara kapasitas lebih daripada Simbah ya kan. Nah, ini wan ini nasada kumua. Ya, karena ini fitnah yang besar, ya. Kenapa saya tidak takut-takut, Ikhwan? Kenapa saya tidak takut-takut menyampaikan ini? Buat apa kita justru sekarang ini kenapa kita takut? Belawang kita itu yang ger. Ketika kita menghasung tentang masalah pemikiran jihad, kita duyo-uyo. Ya toh? Lah kita duyo-uyo, kita bener aja duyo-uyo. Lah saya jane sing salah. Kok awake dhewe rawani? Ini bukan nguyo-nguyo ya. Kita tidak berani menerangkan kesalahannya. Ini nemen. Bahkan fitnah yang ada itu aja disebarkan. Sementara ini bukan fitnah, fakta. Kenapa tidak kita sampaikan? Ini Ikhwan Fiddin Azzaakumullah. Maka ini adalah kewajiban kita. Sebagaimana Ibnu Taimiyah menulis tentang masalah kesesatan orang-orang tasawuf, kesesatan orang-orang khawarij, kesesatan orang-orang murjiah, kesesatan para kelompok-kelompok sesat. Itu dalam rangka agar supaya orang-orang itu tidak mengikuti. Sampai ada materi berjudul Gulatul Murji'ah. Ini agar supaya orang itu tidak ikut terhadap kesesatan yang dilakukan. Maka kalau kebetulan ada yang manafiyun ya. Manafiyun itu adalah pengikut kentalnya Pak Manat, silakan ya. Kalau mungkin ya. Sekali lagi saya tidak menjelekkan yang lain loh. Saya menjelekkan dalam permasalahan dia ini sangat vital, paham ya? Sekali lagi saya tidak menyampaikan yang lain-lain. Yang lain adalah kebenarannya, kita terima kebenarannya. Tapi khusus ini, karena ini masalah prinsip, masalah akidah, kita harus tegas. Masalahnya gini, maaf-maaf, kenapa saya sebut manafiyun? Karena ada orang, kalau terlalu fanatik, akhirnya ketika kita ngomongin kesesatan si orang yang diikuti, malah melu jengkel, kan geblek. justru kita harus tahu, oh ternyata begitu dong. Dalam masalah ini kita gak boleh mengikuti. Paham ya? Nah, kalau kita ditanya, Ustaz gimana ini hukumnya begini? Oh ini secara Islam begini ya, kita harus ikut. Nah itu aja kalau bisa, kalau selain ada Ustaz, selain beliau bisa menjawab, jangan tanya beliau untuk hari ini. Saya serukan begitu. Bahaya. Dan di beberapa tempat dia beliau ngomong, saya pemikiran saya hari ini berbeda dengan yang kemarin. Dari fakta-fakta yang ada, teman-teman yang kenal dengan saya, ya, sekarang kan banyak kaset dia yang terbitkan itu, ceramah-ceramah. Sebelum diterbitkan sama dia diedit dulu. Dulu enggak pernah diedit, asal aja. Tapi sekarang sebelum dicetak harus dia dengarkan dulu. Sama enggak dengan pemikiran saya yang sekarang? Kalau sama, terbitkan. Kayak Imam Syafi'i saja ada Qaulul Qadim, Qaulul Jadid. Qaulul Qadim itu ucapan yang lalu, Qaulul Jadid yang sekarang yang dia pakai. Ya. Kalau memang Qaulul Jadidnya itu lebih benar daripada Qaulul Qadim, harus diikuti. Iya kan? Harus. Itu namanya taubat. Tapi sekarang Qaulul Jadidnya itu bukan yang benar, tapi yang sesat. Nah ini yang bahaya. Paribasannya preman, bajinya nih pengen taubat. Biasa ini malah kiai, malah ragena. Iya kan? Saya tidak mengatakan kiai bajingan loh. Off the road top loh. Iya kan, paham maksudnya. Ini ada orang elek aja pengen berubah menjadi baik. Lah ini sudah baik malah jadi elek. Ini kan teman. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang paling apa namanya prinsip adalah karena tidak mau ya mengkaji daripada kitab-kitab para ulama khususnya Ahlus Sunnah. Maka saya sampaikan kepada ikhwan-ikhwan semuanya, kalau kita mau mengkaji hari ini permasalahan-permasalahan, baik itu masalah fikih, baik masalah yang lainnya, kita ambil sumber dari syekh, dari para masayikh, dari para duat, yang dia itu adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ini adalah ulama yang mereka itu hidup di kancah jihad dan mereka itu berjihad melawan orang-orang kafir. Nah ini harus kita ambil. Maka Ibnu Taimiyah ketika ditanya, apabila ada suatu permasalahan yang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak kita dapatkan, sama siapa kita bertanya? Beliau mengatakan, bertanyalah kepada Ahlus Sunnah. Karena mereka ini adalah sangat dekat dengan hidayah. Karena Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh benar-benar kami tunjukkan jalan kami. Begitu. Nah sekarang, mengikuti Ustaz Farid, maaf-maaf ya. Wah ini Abdul Qadir ini bukan ulama, dia bukan mujahid, ya kan? Dia itu adalah dokter spesial bedah. Ya, emang iya dia seorang dokter, bukan katakanlah bukan lulusan gini, tapi ilmu yang dia miliki adalah sebanding setara dengan para ulama. Apa dokter Hamka itu pernah sekolah sampai dia itu lulus jadi dokter? Enggak pernah kan? Dia hanya mendapatkan gelar kehormatan sebagai Dr. Hamka. Iya enggak? Dr. Honoris Causa. Karena keilmuan yang telah beliau miliki itu adalah setara bahkan melebihi dokter. Bahkan sekarang banyak dokter yang geblek-geblek itu. Dokter enggak mudeng Islam. Itu seperti itu. Yang lebih lucu lagi dari Pak Manap lagi, Mbah Manap ini. Dia mengatakan sekarang itu enggak ada yang bisa memberikan fatwa di sini itu. Belum ada, apalagi antum, kata dia kepada Ustaz Yusuf. Antum ini memposisikan diri, antum ini kalau sekolah, kuliah, baru semester 1 memposisikan diri, orang yang sudah doktor. Nah, itu begitu. Ngawur, sudah di luar dari kolom diskusi, kan? Dia bilang sekarang kalau ada, yang bisa itu hanya satu orang, kata dia. Siapa? Ma'ruf Amin dia sebut. Saya juga belum lihat orangnya. Lah Ma'ruf Amin ini orang MUI memang. Alasannya apa? Alasannya Ma'ruf Amin ini dia mengharamkan riba. Alah, kalau Edi Rausamui lulusan SD loh diajari wong tuane riba itu haram, mesti haram. Enggak usah nunggu Ma'ruf Amin. Orang usah sekolah dokter lagi riba ya haram. Apalagi sekarang halal yang haram, halal yang mengkafirkan itu harus diketahui. Kalau perlu anak kita yang SD sudah kita ajari ini haram, halal kan harus kita kasih tahu. Nina ini kafir, ini enggak harus tahu. Gak usah dia sekolah tinggi-tinggi. Ya, sekarang itu sekolah ke Mesir, lulusan dari Mesir ke sini itu hanya datang mengatakan hukumah tidak kafir, bukan tonggut, geblek sekolah atau ngantai duit, pulang-pulang hanya menjadi gulatul murjiah. Betul-betul saya jengkel betul ini, karena ini penyesat umat ahli. Kata-kata saya mungkin lebih ringan dan lebih remeh daripada perbuatan yang mereka lakukan karena menyesatkan umat. Kalau mereka tidak kita pahami tagut, nah terus kita dakwah kita kufur bi tagut gimana coba? Kufur dengan tagut. Apa kita itu hanya kepada kuburan saja ya kaya salafi, wis ngaji ning salafi bae. Ya. Itu seperti itu. Ini namanya keblinger betul. Makanya saya ya Allah selalu istighfar semoga kita istiqomah. Semoga beliau cepat sadar ya udah tua ya mestinya semakin kencang dakwahnya kalau saat abu gitu tuh mestinya. Seperti itu. Ini betul-betul ya. Kenapa semakin saya berani? Karena itu sudah kita sudah tabayun ya, sudah tabayun, sudah adu hujah. Kecuali kalau belum ya mungkin saya tidak berani. Karena sudah disampaikan hujah dan adanya begitu harus kita sampaikan kepada umat. Kalau perlu kita buat satu forum, satu diskusi tentang masalah kesesatan pemikiran Ustadz Abdullah Manaf Amin. Harus begitu. Iya. Kenapa kita enggak berani? Enggak apa-apa. Ketika dia tidak mau tobat, kita harus buat begitu. Ya, sebagaimana para ulama mengatakan si A adalah makanya seperti kenapa di dalam kajian-kajian seperti kelompok Jahmiyah diterangkan pemimpinnya adalah Sofwan bin Jahm. Karena ada umat ini tahu nih Sofwan bin Jahm itu seperti ini. Si A diterangkan Abdullah bin Sab apa namanya Abdullah bin Sabah bin Sawul itu karena dia adalah pemimpinnya. Lah kalau hari ini Solo rapi uang-uang ngaji khususnya hari minggu hari akad yang dipenuhi nggak dikasih tahu, waduh, kebingar kabeh ya jar. Ini bahaya yang begitu. Maka harus kita betul-betul kita tegas. Sementara kita nggak salah aja duyo-duyo ibaratnya ya. Lah kita ini betul-betul fakta ini kebatilan maka kita harus. Ya, tapi semoga ini adalah bukan karena ada satu penyakit di dalam hati. Semoga aja ini hanya sebenarnya apa namanya? Memang karena kesalahan takwil, paham ya? Kesalahan takwil. Maka Imam Ahmad radhiyallahu an beliau tidak mengkafirkan si ulama tadi ini yang menganggap Al-Qur'an ini makhluk karena dianggap ulama ini adalah dia salah takwil. Dan khalifah tidak dikafirkan karena dia masih menegakkan hukum Islam dan khusus di dalam memahami Al-Qur'an dianggapnya sebagai makhluk. Sekali lagi saya tidak mengatakan Ustaz Manaf kafir dengan pendapat beliau seperti ini. Walaupun kalau kita secara hukum nanti bisa masuk. Karena orang yang tidak mengkafirkan orang yang kafir itu secara akidah Ahlussunnah adalah kafir. Bahaya. Tapi saya anggap ini adalah masih dalam batasan mawani penghalang untuk mengkafirkan orang yaitu salah takwil. Semoga beliau salah takwil. Sekali lagi semoga beliau salah takwil. Kalau salah takwil ini masih bisa. Ya, masih ada toleran untuk orang itu tidak dikafirkan. Tapi bahaya pemikiran bulatul murjiah. Kalau menganggap adalah hukumah yang ada itu tidak dianggap tonggut, gimana coba? Tonggut tidak kita katakan tonggut. Sementara orang yang tidak tonggut mungkin malah kita anggap tonggut. Ini bahaya. Laten bulatul murjiah. Nah ini wanifidin adalah kumuah ya. Nanti secara lebih terperinci dalil-dalilnya atau hujah-hujahnya silahkan antum baca ya nanti. Semoga aja minggu yang akan datang sudah jadi dan antum bisa fotokopi ya ini. Terus supaya bisa dibaca dengan jelas. Sekarang kita harus apa-apa dengan ilmu. Kalau memang sekiranya hujah dan apa yang saya pahami adalah salah ya kita harus rujuk dan kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mungkin ikhwan fillah atau semua ada yang ditanyakan berkenaan dengan apa yang saya sampaikan. Silahkan. Jelas ya? Ya. Saya tidak bermaksud untuk menggibah dan lain sebagainya dan tidak ada sedikit pun di dalam hati saya ini kebencian tidak ada, wallahi tidak ada. Dan saya juga tidak merasa takut kalau apa yang saya sampaikan antum sampaikan kepada orang-orang, kata termasuk kepada Ustaz Manaf. Ustaz ngomong gimana antum di masjid Muhajirin gini silakan. Ya, silakan. Ya apa-apa. Kalau saya dipanggil seneng lah. Aku tekorone diusir lah piye. Nah, kebetulan diundangnya malah untuk kehormatan kan saya kan. Nah, begitu. Dan ternyata tidak cuma saya saja. Jadi saya mungkin sudah masuk dalam bilangan keberapa yang termasuk orang yang tidak diterima oleh beliau dengan alasan macam-macam tidak nelpon lah tidak atau lah sekadar minyak semacam macam. Memang Rasulullah dulu pernah kalau bertamu itu ada sahabat kurir Rasul Umar mau bertemu Rasul Umar nelpon sih. Memang dai ya begitu, dai itu kan ibarat dokter tengah malam ditelepon ya teko. Mbok nelpon mbok ndodok omahe ya kudu dibukake. Kayak teroris saja. Enggak mau ditelepon, enggak mau dihubungi. Kecuali kalau mujahidin tidak lagi jihad itu ya. Oh, orang bisa ditelepon. Nah, itu baru wajib. Dia terjihad temuni ra gelem. Nah, ini kan bahaya. Tidak itu harus open lah. Afan ini salah satu juga yang ini termasuk yang diri beliau yang tidak baik. Seorang dai itu, dia itu kan dia harus menerima baik itu yang datang itu musuh ataupun kawan. Musuh dalam artian bukan untuk membunuh dia kan. Dalam artian mungkin dia datang untuk berdebat walaupun dia ini orang geblek, orang alugis, bahkan orang kafir kita layani. Karena dia itu alus dai itu adalah menyampaikan hujah. Beda kalau sama ikhwan bukan mujahidin. Ora usah takoni dalil macam-macam cek-cek tembak dor bar sama pekerjaannya dia begitu ya kan. Tapi kalau dai kan harus begitu. Jangan memposisikan dai kayak mujahid. Ya. Itu seperti itu. Nah, dilayani apa? Oh, gini. Itu harus telaten. Oh, ini kamu tuh pemikiran kamu ini rusak, ya diterangkan. Harus begitu telaten. Ini belum-belum, wah ini teroris ini. Jangan ntar kalau datang ke rumah saya dikuntit sama intel, waduh. Ah, ya. Dan sanat-sanat ataupun riwayat-riwayat yang menunjukkan beliau begitu banyak, termasuk saya yang mengalami. Bahkan kalau saya masih main, masih dibukakan pintu, ditemui ada ustaz. Ya, sudah besar itu yang ustaz, ya. Mungkin di atas saya secara keilmuan datang, ya, boro-boro bukakan pintu. Masih di gerbang depannya itu, ya kan, atau rumahnya kan ada pintu gerbang pertama itu. Masih di depan situ, itu aja bukanya cuma korden separuh, tok, ini tok. Apa ya pantas? Memang Rasulullah mengatakan kalau habis mahri, habis sisa, itu adalah makro kita itu ngobrol ya bertamu lah iki ado-ado teko luar kota teko apa ya kon ngenteni esok subuh kan enggak mungkin ya kan ini akhlak-akhlak yang kalau sampean tidak baik ya. Maka saya dulu saya selalu berprinsip ketika saya khususnya saya ya, di uyo-uyo saya selalu berprinsip kita akan bersabar apapun yang terjadi kita hadapi selagi kita alal haq. Ya, wong kita sendirian kalau kita alal haq aja kita disebut jamaah. Ya. Maka Rasulullah di dalam hadis tentang jamaah ya, diterangkan bahwasanya al jamaah itu adalah mawaqa qal hal in kunta wahdak. Yaitu yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Lah kamu sendirian yang lainnya sesat ya kamu yang benar. Jamaah. Nah, begitu. Dan alhamdulillah ini semakin nampak. Ya, semakin nampak khususnya orang-orang yang dekat dengan beliau Pak Jamal, Ustaz Jamal. Semoga juga matanya semakin terbuka ya, semakin mata hatinya terbuka, sadar ya bahwasanya apa yang beliau pernah lakukan dan sikapi di dalam mensikapi hal-hal yang ada ini adalah beliau semoga sadar ya. Itu seperti itu bahwasanya kami murid pernah yang pernah jadi murid-muridnya ini adalah sekali lagi bukan pecundang. Ya, bukan pecundang, bukan dalam arti yang selalu mencari kesempatan untuk mencari muka dan keenakan tidak, bahkan apa yang bisa kita berikan kok nyawa perlu kita berikan ya kan, tidak cuma hanya omong kosong ya, tapi ya walaupun hanya mungkin nasib ya, ibarat orang Jawa mengatakan nasib yang menimpa kepada kita itu mungkin tah dibilang begini, begitu dan lain sebagainya, tah nakal, tah dablek angel diatur ya kan, sementara wong sing angel-angel diatur ya termasuk tak amanatnya ya, jadi begitu. Nah, semoga dia bisa matanya sudah terbuka ya semuanya. Apalagi bagi ikhwan-ikhwan umat-umat yang mungkin mereka manafiyun ya. Ya mungkin Ustadz manaf mendit gitu ya. Semoga matanya bisa terbuka ya kan. Ya ada loh Ustadz manafiyun itu ya, di Solo khususnya itu. Itu. Nah, iya kan. Nah, ini manafiyun. Nah, maka ada madhab, madhab syafi'i lah. Kalau ini madhab manafi ya bahaya. Jangan sampai. Ya kan. Ini mana sini nasi ada kumuh. Saya ini plong ya termasuk. Ya. Dan saya akan di mana-mana, apalagi orang yang berkenal kenal dengan saya dan dia kenal dengan Pak Manapi akan saya sampaikan tentang pemikiran beliau yang sesat hari ini. Di mana saya duduk, di mana saya bertemu dengan orang setelah assalamualaikum salaman saya sampaikan antum sudah dengan Pak Manap belum? Itu tidak ada yang tidak. Ya karena ini lebih berbahaya daripada racun. Kalau racun mateni awak lah. Oh, ini fikrah ini. Kita belum perang malah sudah dimusuhi teman sendiri. Lah kowe kok memerangi sapa iki pemerintah Umar iki Umar Islam yang perangi ya kan. arep ngamplungi malah wae di kampling kancane dhewe, lebih berbahaya enggak? Makanya gulatul murjiah itu berbahaya. Dan gulatul murjiah pasti dirangkul sama pemerintah tonggut, itu pasti. Bagaimana Ja'far Martolib, Salafi itu kan dilus-lus karo hukumah. Orang-orang Salafi itu dilus-lus. Iwo seperti Mbak Abdul itu, wah, dipuji-puji. Kalau nyetak buku kok perlu dicetak sebanyak-banyaknya. Ini saya baca sebuah artikel itu tentang masalah dialog seorang apa namanya intel yang ditangkap di Palestina. Ya, dia kan intel itu orang Palestina, cuman dia menjadi agen Mossad, agennya Israel. Ya itu dia itu bilang salah satunya Salafi itu. Salafi itu kan apa namanya orang yang dimanfaatkan oleh Togut, dia itu untuk sebetulnya membela daripada Togut yang disebutkan oleh si intel itu. Jadi dia itu membuat buku itu kalau contoh nih. Orang aliran keras, contoh ini aliran keras ini. Apa buku yang dia terbitkan? Kalau perlu dikasih dana sebanyak-banyaknya untuk mencetak. Yang ngirim dia biasanya intel ini, alasannya oh ini dana dari orang Kuwait. Orang kaya Kuwait. Ini untuk buku ini silakan cetak sebanyak-banyaknya, ya kan? Ini dia ketemu dengan orang aliran Salafi ini, buku ini yang nyikapi keras terhadap orang-orang yang Ahlussunnah tadi, keras. Nah, dia ribut sendiri. Nah, sekarang kalau kita enggak hari ini enggak segera kita bentengi. Ibarat waduh ini udah mulai jebol, gak kita tutup, waduh ngobrol-ngobrol, wae dhewe lagi jotosan karo tonggut, nah ini malah nah, ngipasin, wah ini ya kita sendiri ya di kayak kita tidak ingin ribut sama teman sendiri itu jangan sampai, ribut itu sama musuh nah, ribut kalau sama teman itu hindari sekarang nah, paham ya Yohani Bidina nah, seperti itu, maka ya ini saya harapkan ya, Yohani-Yohani bisa paham semua, ya dan kalau bisa antum ketemu setiap ketemu satu orang antum sampaikan. Samanap sekarang begini, samanap sekarang begini ke semua orang yang antum ketemu yang dia itu aktif ngaji. Biar dia paham. Ya, biar dia tahu. Ya, bahwasanya ini adalah tidak benar. Gimana enggak? Sekali lagi saya bukan sakit hati ya. Bukan sekali lagi saya bukan sakit hati, sekali lagi saya bilang saya bukan sakit hati. Ada orang wah hati-hati kalau ketemu hati-hati ketemu. Emang kita mau ngapain? Nanti diajak perang lah. Malah diajak perang mati, mati syahid malah di hati-hati piye. Sementara makanya dari ini kita hati-hati dengan Ustaz Manat. Nah, sekarang di mana saya berani ngomong. Apa kalau ada beliau insyaallah saya akan berani. Ya, itu seperti itu. Ini wanikutin ada kemua ya bagaimana. Ya, orang-orang itu. Ya, seperti itu. Semoga ini menjadikan satu tadbiroh yang baik kepada ikhwan-ikhwan semuanya, khususnya bagi diri saya dan ikhwan-ikhwan semuanya, terkhusus kepada ya orang-orang yang bersangkutan ya, dan saya serukan kepada Mbah Manap semoga sadar ya pada tobat ya, karena apa yang dipahami itu adalah sesat ya, dan apa yang dia pahami adalah membela taugut ya, membela taugut. Hari ini justru malah beliau tidak tajam dan tidak keras di dalam melawan taugut, tapi lebih keras melawan ikhwan-ikhwan sendiri ya, seperti itu, maka harus berhati itu sebetulnya. Kalau ada ikhwan kita yang salah aja ketika kita sedang berhadapan dengan orang kafir, kita gak boleh ya melemahkan lah, teman atau akidah, apalagi ya hari ini berkenaan dengan masalah hukumah yang murtad ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.